Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk ulama yang mengajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, khususnya di musim-musim haji, di bulan Ramadan, kemudian pada liburan musim panas. Dan beliau memiliki kegiatan yang banyak yang bersifat ilmiah, menyampaikan ceramah di dalam negara Saudi Arabia sendiri maupun di luar negara Saudi, dan banyak jabatan-jabatan yang beliau terima. Dan Allah SWT telah memberikan banyak kelebihan kepada beliau rahimahullah, dilihat dari ceramah-ceramah beliau dan juga pertemuan-pertemuan beliau dengan kaum muslimin, bagaimana beliau bisa mendatangkan ayat dan juga hadis dengan cepat, dan dikenal sebagai orang yang kuat di dalam mengambil faedah, mengambil sebuah hukum dari sebuah ayat ataupun hadis. Dan beliau rahimahullah telah menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk mengajar, untuk memberikan fatwa, menulis, ya, membahas sesuatu. Hampir-hampir beliau tidak memberikan untuk dirinya banyak waktu untuk beristirahat. Sampai waktu antara masjid dengan rumahnya, maka di sini juga beliau gunakan untuk kegiatan ilmiah, mungkin untuk menjawab pertanyaan, ya, sambil beliau berjalan menuju masjid atau berjalan menuju ke rumahnya. Bagi orang yang sering yang mendengar ceramah-ceramah beliau dan kajian-kajian beliau, maka akan melihat bagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memiliki metode yang sangat bagus sekali di dalam mengajar. Banyak beliau bertanya kepada muridnya, kemudian juga bermunaqasyah dengan muridnya. Ada yang mengatakan yang demikian dilakukan oleh beliau rahimahullah untuk menanamkan rasa percaya diri, ya, kepada murid-muridnya. Ya, ditanya, kemudian apabila mereka terbiasa menjawab dan jawabannya adalah benar, ya, maka diharapkan dengan cara seperti ini murid-murid tersebut akan memiliki rasa percaya diri. Dan beliau rahimahullah yang sangat perhatian sekali dengan para muridnya dan memberikan pengarahan kepada mereka, dan bersabar di dalam memberikan pengajaran kepada mereka, mendengar pertanyaan-pertanyaan dari mereka dan perhatian dengan urusan-urusan mereka. Dan tentunya beliau rahimahullah, ya, di antara peninggalan beliau dari sisi ilmiah, banyaknya karangan-karangan beliau yang sudah dicetak, dan kaum muslimin serta para penuntut ilmu agama dan juga para ulama, mereka sudah banyak yang mengambil faedah dari karangan-karangan beliau ini. Ya, di antaranya adalah Al-Qawaidul Muthla, yang dikarangan beliau di dalam masalah kaedah-kaedah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian di sana ada Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid. Ini adalah keterangan dan juga penjelasan beliau terhadap kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Demikian pula beliau memiliki kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Ini adalah kitab yang berisi tentang penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Kemudian beliau juga mensyarah, menjelaskan tentang Aqidah Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau juga memiliki tulisan yaitu tentang penjelasan Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi tentang karangan-karangan beliau rahimahullah. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum maghrib pada hari Rabu tanggal 15 Syawal pada tahun 1421 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia dan disolatkan di Masjidil Haram, kemudian dikuburkan di kota Mekah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dan menjadikan apa yang sudah beliau lakukan berupa dakwah, fatwa, karangan-karangan kitab menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.